Apa keistimewaan taman surga dibanding surga biasa? Ya. Kalau surga biasa, Anda butuh sesuatu ya, yang kelas standar itu. Nanti kita lihat ayat-ayatnya di Quran di lain kajian ya. Ya. Itu yang melayani namanya pelayan surga. Wildanun mukhalladun. Ya. Jadi kalau Anda yang ikhwan laki-laki dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Ya. Kalau ibu dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya. Kata Allah, Anda mau minum saja di akwabi wa abari kawaka sin min ma'in. Itu membawakan gelasnya saja terbuat dari lapisan emas, dihiasi dengan mutiara-mutiara yang sangat berkilau, yang belum pernah kita lihat saat di dunia, belum pernah kita dengar, belum pernah kita bayangkan dalam benak kita itu. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 18. Posisinya sebelah kiri agak ke bawah sedikit. Quran surah 51 ayat 18. Di ada kebiasaan penghuni surga. Ada amalan-amalan rutin penghuni surga, tapi surganya bukan surga biasa. Ya, taman surga, Pak ya. Taman surga, ya. Kalau ibu bapak mau baca, dimulai dari ayat ke-15 ya. Kita lihat nanti amalannya, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang-orang takwa yang nanti tempat tinggalnya akan tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga dibanding surga biasa? Ya. Kalau surga biasa, Anda butuh sesuatu ya, yang kelas standar itu. Nanti kita lihat ayat-ayatnya di Quran di lain kajian ya. Ya. Itu yang melayani namanya pelayan surga. Wildanun mukhalladun. Ya. Jadi kalau Anda yang ikhwan laki-laki dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Ya. Kalau ibu dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya. Kata Allah, Anda mau minum saja di akwabi wa abari kawaka sin min ma'in. Itu membawakan gelasnya saja terbuat dari lapisan emas, dihiasi dengan mutiara-mutiara yang sangat berkilau, yang belum pernah kita lihat saat di dunia, belum pernah kita dengar, belum pernah kita bayangkan dalam benak kita itu. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak. Yang memberi langsung Allah. Langsung Allah. Dan kun fayakun, tidak perlu dibayangkan, langsung ada ya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Langsung mendapatkan apapun yang dia inginkan, Allah yang berikan. Ya. Apa amalannya saat di dunia sehingga dia bisa sampai ke surga tingkat itu? Ya. Innahum kanu qabla dhanika muhsinin. Mereka itu saat di dunianya orang-orang muhsin. Amalannya satu, ayat 17-nya, kanu qalina minal layli ma yahja'un. Mereka saat di dunia itu, ini redaksi Quran ya, saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia sering bangun malam gitu ya. Sering bangun malam, sering tahajud. Di ahli akhirat, taman surga, sedikit tidur ya. Ahli dunia sedikit-sedikit tidur ya. Ah, time. Ahli akhirat sedikit makan. Ahli dunia sedikit-sedikit makan ya. Time. Nah, yang menarik begini. Lalu dia bagi dua. Setelah selesai tahajud menjelang fajar, wabil ashari, itu tadi pertanyaannya, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya ya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, dia tangisi dosanya itu ya. Dia takut kalau kemudian beraktivitas masih membawa dosa ya. Dosa hari kemarin belum diampuni, sekarang sudah mau berdosa lagi ya. Jelas Pak ya? Sampai sini ya. Nah, kita kembalikan dulu, tadi saya jawab dulu pertanyaan yang ditanyakan. Jadi, maaf Bu ya, Pak ya, kalau sadar masih ada dosa dibawa sampai dengan hari ini, maka setidaknya jadilah orang cerdas, banyak beristighfar ya. Nabi saja yang dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, surga tingkat tinggi, itu diriwayatkan minimal masih beristighfar kepada Allah 70 kali sebelum tidurnya. Masih beristighfar. Maka kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, yang tidak bebas dari dosa, yang belum jelas surga ya, masih menegangkan hisabnya, seharusnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW.